Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Amma ba'du. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan juga para pendengar, rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala yang senantiasa memberikan kemudahan dan pertolongan kepada kita semua untuk menjalani kehidupan dunia ini dalam rangka berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah, Allah masih menjaga kita semua, membimbing kita kepada jalan kebaikan. Semoga Allah memuliakan kita dengan keistiqomahan di atas agamanya. Allahumma amin. Salawat dan salam mari kita perbanyak ucapkan untuk Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, terutama di hari yang mulia ini, Sayyidil Ayyam, Yaumul Jum'ah. Mudah-mudahan salawat dan salam kita dicurahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada nabinya, dan semoga hal itu menjadi bukti yang jelas, bukti yang nyata kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tentunya dengan selalu mengikuti sunnah beliau, mempelajari hadis-hadisnya, serta menggali akidah yang benar diwariskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Ikhwatul iman, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan juga para pendengar, di mana saja antum berada, semoga Allah senantiasa merahmati kita semua. Kesempatan yang mulia ini, seperti biasa, kita mengkaji dan membahas akidah Ahli Sunnah wal Jamaah tentang asma wa sifat, salah satu tauhid yang wajib diimani dan yakini oleh setiap muslim dalam rangka beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengimani seluruh nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan yang terdapat dalam Al-Quran dan juga dalam hadis-hadis yang sahih. Telah dijelaskan sebelumnya tentang sifat al-istiwa beserta dalilnya, dan juga bantahan terhadap kelompok ahli kalam dari Jahmiyah yang mengingkari sifat istiwa. Kemudian juga telah kita jelaskan sebelumnya tentang sifat al-ulu, bahwa al-ulu yaitu sifat ketinggian, yaitu tingginya Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas seluruh makhluk, dan sifat tinggi tersebut mencakup tinggi zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini merupakan sifat dzatiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang maha tinggi, zatnya yang maha tinggi di atas seluruh makhluknya, di atas arsh, karena arsh adalah makhluk yang paling tinggi. Kemudian juga ketinggian, ya, kekuasaan yang berarti keagungan dan kemuliaan, ya, kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang meliputi seluruh makhluknya. Kemudian ketinggian yang bermakna keagungan dan kemuliaan, kesempurnaan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki nama-nama yang terbaik dan sifat-sifat yang sempurna. Itulah makna sifat, ya, ketinggian yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua hal itu wajib kita imani. Tidak ada perbedaan di kalangan kaum muslimin tentang sifat keagungan dan kemuliaan dan juga kekuasaan Allah yang maha tinggi. Akan tapi yang menjadi perbedaan, ya, yang dipermasalahkan oleh ahlul kalam adalah ketinggian zat Allah. Apakah zat Allah maha tinggi di atas seluruh makhluknya? Ahli sunnati wal jamaah, kaum muslimin yang masih sehat akal pikirannya dan yang masih lurus fitrahnya, mengimani, meyakini bahwa zat Allah maha tinggi di atas seluruh makhluknya. Dan dalil yang telah kita jelaskan tentang sifat istiwa dalam 7 ayat di dalam Al-Quranul Karim sebagai salah satu dalil yang nyata, yang jelas, dan tidak bisa dibantah, tidak bisa ditakwilkan. Hal itu semua menunjukkan akan ketinggian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwatal iman, para ulama rahimakumullah. Kemudian kita juga telah menjelaskan sebagian ya dalil dari Al-Qur'anul Karim. Ya, Al-Qur'an kalamullah, Allah Subhanahu wa taala yang berbicara menjelaskan tentang sifat al-'ulu, bahwa Allah Maha Tinggi. Telah kita jelaskan banyak ayat yang menjelaskan tentang hal itu. Ya. Pada kesempatan kali ini ya kita akan menjelaskan atau akan menyebutkan sebagian dari ayat atau dari hadis-hadis yang sahih yang menjelaskan sifat ya ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu kita akan menukil sebagian dari perkataan ulama salaf yang menjadi uswah dan panutan kita di dalam beragama, dalam mengimani Al-Quran dan dalam mengimani hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah. Di antara dalil atau hadis yang menjelaskan sifat ketinggian Allah Subhanahu Wa Taala, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan yang lainnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah lamma qada al-khalqa kataba fi kitabin fa huwa 'indahu fawqa al-'arsy. Inna rahmati sabaqat ghadabi wa fi riwayatin ghalabat ghadabi." Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang berbicara dengan wahyu, bukan dengan hawa nafsu. Perkataannya benar, berita yang sampaikannya adalah benar. Maka di antara yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam tentang Allah Subhanahu wa taala, sabda beliau yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tatkala qada al-khalq, yaitu menentukan takdir, memutuskan takdir makhluk. Ya, ketentuan takdir yang diputuskan oleh Allah, yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, kataba fi kitabin. Kemudian takdir tersebut ditulis di sebuah kitab, ditulis Lauhul Mahfuz, fa huwa 'indahu fawqal 'arsy, dan kitab tersebut ada di sisi Allah di atas 'arsy. Ya. Ini yang menjadi dalil ya bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan ya seluruh maqadir al-khalaiq, takdir yang akan terjadi di alam semesta ini, seluruh makhluk kemudian ditulis. Yani sebagaimana akidah ahli sunnah, Allah mengetahui semua takdir makhluk, kemudian setelah itu ditulis di dalam sebuah kitab yang dinamakan dengan Lauhul Mahfuz, dan Lauhul Mahfuz tersebut ada di sisi Allah di mana fawqal arsy, di atas arsy. Ya, dan ini tentunya sesuai dengan ayat yang menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala di atas arsy, di atas makhluknya. Amintum man fis sama, ya, apakah kalian ya tidak kalian beriman kepada zat yang ada di atas, ya, fis-sama artinya ulu. Naam. Kemudian sebagaimana yang kita jelaskan sebelumnya, ayat yang menjelaskan fauqiyah, yaitu ketinggian Allah Subhanahu wa taala, yakhafuna rabbahum min fauqihim, mereka para malaikat takut kepada Rabb mereka yang ada di atas mereka, yaitu Allah Subhanahu wa taala berada di atas seluruh makhluknya. Inna rahmati, ya. Kemudian tatkala Allah menentukan dan memutuskan takdir tersebut, di antara yang terdapat di dalam Lauhul Mahfuz apa yang telah diputuskan oleh Allah, inna rahmati sabaqat ghadabi, sesungguhnya rahmatku sabaqat ghadabi, mendahului kemurkaanku. Dalam sebagian riwayat sebutkan ghalabat ghadabi, yaitu mendominasi kemurkaanku. Maka kita melihat bagaimana rahmat dan kasih sayang Allah, ya, manusia berbuat dosa, berbuat maksiat, kufur, sombong, ya, membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak taat, bahkan mereka menyombongkan diri, terang-terangan melakukan perbuatan dosa dan maksiat, ya. Karena tidak demikian, Allah tidak langsung ya mengazab mereka, masih ditunda, diberi waktu untuk bertaubat. Mudah-mudahan mereka kembali kepada Allah. Jika mereka bertaubat, diterima taubatnya di malam dan di siang hari. Subhanallah. Seandainya Allah Subhanahu wa taala ya murka kemudian langsung menurunkan sanksi atau azab, maka tidak akan ada yang bisa hidup. Tidak akan ada yang bisa yang hidup di permukaan bumi ini. Semua akan binasa karena siapa yang tidak melakukan dosa dan kesalahan. Tapi rahmat Allah Subhanahu wa taala begitu luas, wasi'at rahmatuhu kulla syai', rahmatnya meliputi segala sesuatu, rahmatnya mendahului kemurkaannya, rahmatnya mendominasi ya kemurkaannya. Nah, yang menjadi dalil di dalam hadis ini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa di dalam kitab yang ditulis dalamnya di antaranya sesungguhnya rahmat Allah mendahului kemurkaannya, kitab tersebut Lauhil Mahfuz ada di sisi Allah fauqal arsy. Ya, ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan yang lainnya menunjukkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala maha tinggi, zatnya maha tinggi, ya. Zat Allah adalah maha tinggi. Bahwa sifat al-ulu merupakan sifat ad-dhatiyah yang senantiasa menyertai diri Allah. Sebelum Allah menciptakan arasy, Allah telah maha tinggi. Ya. Di antara dalil yang menjelaskan ketinggian Allah Subhanahu wa taala perkataan Ummul Mukminin Zainab binti Jahsy radhiyallahu anha, ya, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana ya proses pernikahan beliau dan bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam menikahi beliau, siapa yang menjadi saksi, siapa yang menikahkan ya Zainab binti Jahsy. Maka beliau Ummul Mukminin Zainab merasa bangga, tersanjung tatkala ya akad pernikahan tersebut disahkan oleh Allah Subhanahu wa taala min fawqi sab'i samawat. Allah yang langsung ya menghalalkan hal itu untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga beliau menjadi istri, salah seorang dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Zainab binti Jahsy. Kata Zainab, wa hiya ta'tazzu wa taftakhiru, beliau merasa tersanjung dan bangga, ala ummahatil mu'minin, terhadap ya istri-istri Nabi yang lain, ummahatul mu'minin, zaujatin Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhunna, id taqulu, tatkala dia mengutarakan ya apa kata beliau, zawwajakunna ahalikunna wa zawwajani Allahu min fawqi sab'i samawat, kalian dinikahkan oleh wali-wali kalian, keluarga kalian ya dinikahkan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh wali mereka, keluarga mereka langsung, sementara wa zawwajani Allah, dan saya dinikahkan ya dinikahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala min fawqi sab'i samawat, dari ya ketinggian, dari ketinggian ya langit, di atas langit yang tujuh. Apa maksudnya? Artinya izin ya tentang pernikahan tersebut sehingga dia menjadi halal bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi istri Nabi, itu perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala dan izin dari Allah Subhanahu wa taala dari atas langit yang tujuh. Ini menunjukkan kepada kita bahwa ya para sahabat, para sahabiyat, ya orang-orang yang beriman di zaman ya risalah, di zaman kenabian, mereka mengimani karena ini adalah hal yang fitrah, ya fitrah manusia, fitrah yang telah terpatri, yang telah tertanam dalam hati mereka. Dan itu yang Allah ciptakan dalam diri mereka, bahwa mereka mengakui, mengimani, meyakini bahwa Sang Pencipta Allah Rabbul Alamin Maha Tinggi. Kemudian datang ayat mempertegas apa yang diyakini oleh fitrah. Datang hadis-hadis yang sahih, ya, menjelaskan apa yang diyakini oleh fitrah. Begitu juga akal yang sehat sesuai dengan fitrah. Ikhwatul iman, para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadis yang pertama tadi, bahkan hadisnya muttafaqun alaih, ya, hadis bahwa Allah menulis apa yang telah diputuskan, ditakdirkan tadi di dalam kitab Lauhul Mahfuz yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan itu berada di atas arasy di sisi Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian di antara dalil yang menjelaskan atau hadis yang menjelaskan ketinggian Allah Subhanahu wa taala di atas seluruh makhluknya, yaitu hadis yang menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hadid, huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Allah huwal awwal, yang maha awal, yang pertama, wal akhir, yang terakhir, wal zahir dan batin. Apa maksudnya? Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam menafsirkan makna dari firman Allah Subhanahu wa taala tersebut. Apa kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam? Antal awwal falaysa qablaka syai. Engkau ya Allah yang maha pertama, tidak ada ya suatu pun sebelummu. Allahu kan. Ya. Allah telah ada dan tidak ada suatu pun sebelum Allah Subhanahu wa taala. Wa antal akhir falaysa ba'daka syai. Dan engkau yang maha terakhir. Artinya falaysa ba'daka syai, tidak ada lagi suatu setelahmu. Arti Allah kekal. Ya. Tidak binasa, tidak fana. Allah kekal, abadi. Ya. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua akan binasa. Yang tersisa, yang kekal adalah wajah Rabbmu yang maha mulia. Tentunya menunjukkan akan diri Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, yang maha kekal, abadi. Wa anta dhahir falaysa fawqaka syai. Apa arti zahir dalam firman Allah tadi, yaitu salah satu dari asmaul husna huwa wadh-dhahir. Apa maksud adh-dhahir? Nabi yang langsung menafsirkan maknanya, yaitu wa anta dhahir falaysa fawqaka syai. Engkau yang maha zahir, yang tiada sesuatu pun di atasmu. Berarti Allah yang maha tinggi. Ini yang kita sampaikan dan terus kita sampaikan dan kita ulang-ulang, ya, bahwa Allah maha tinggi. Tidak ada makhluk yang lebih tinggi, tidak ada sesuatu yang lebih tinggi dari Allah. Ya, seluruh makhluk berada di bawah Allah Subhanahu wa taala, dan makhluk yang tertinggi adalah arsy. Naam, semua hal itu berada di bawah Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa anta al-batin falaysa dunaka syai'. Dan engkau ya Allah yang maha batin, tiada suatu selainmu. Artinya tiada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Bukan maksud dun di sini di bawah, ya, sehingga tidak ada yang lebih di bawah darimu, bukan itu maksudnya. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala, ya, meliputi, tidak ada sesuatu yang luput dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ini maksudnya. Karena mustahil, ya, takallah maha tinggi di maha di bawah. Yang kita pahami, ya, sebagaimana dalam bahasa kita, ya, yang kita gunakan atas bawah, bukan itu maksudnya, ya. Na'udzubillahi, ya, kita berlindung kepada Allah dari pemahaman yang keliru tentang Allah Subhanahu wa taala. Jadi tatkala seorang tidak memahami tafsir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mulia ini, dia akan, ya, melenceng pemahamannya, ya. Kemungkinan dia mengatakan ini kontradiksi. Allah maha tinggi, tapi kok di bawah? Yang paling bawah, bukan itu maksud yang paling bawah. Yang paling bawah di sini al-batin, Rasul mengatakan al-batin wa laysa dunaka syai'. Tidak ada suatu, ya, dunak selainmu. Artinya semua, segala sesuatu diliputi oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmunya, pengetahuannya, ya, dan tidak ada yang luput hal itu dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Maka maksud al-zahir di dalam hadis ini sebagaimana para ulama yaitu al-ulu, ya, al-zahara al-syai' itu ala alaihi, ya, sebagaimana juga dalam firman Allah, ya, famastata'u ayyadharu, mereka tidak mampu untuk ayyadharu, untuk berada di atasnya, menguasainya, ya, al-bi'ya ya'luhu, yaitu untuk tinggi, ya, berada di atas sesuatu tersebut. Naam, ikhwatal iman, para misal rahimakumullah. Oleh karena itu, ya, dari hadis Nabi SAW, wal-lahiru wal-batin, ini menunjukkan, ya, akan ketinggian Allah Subhanahu wa taala bersama kedekatannya. Dan, ya, ketinggian Allah bersama kedekatannya dan dekatnya Allah bersama ketinggiannya. Allah dekat kepada kita, tapi Allah Maha Tinggi. Karena kedekatan tersebut bukan kedekatan zat-Nya. Ya. Allah Maha Tinggi, zat-Nya Maha Tinggi. Dekatnya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya, Allah yang selalu memantau kondisi mereka, mendengar ucapan dan permohonan mereka, memperkenankan doa mereka, dan tidak ada yang luput dari ilmu, penglihatan, dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kendati seorang hamba berada di waktu sujud, maka tetap dia meyakini, tetap hatinya tertuju, ya, ke arah langit. Ya. Hatinya kendati dalam kondisi sujud, ya, hatinya selalu, ya, terkonsentrasi mengarah ke arah yang tinggi. Maka tatkala itu yang diucapkan dia, Subhana Rabbiyal A'la, Maha Suci Allah yang Maha Tinggi. Jangan sampai ada berkeyakinan tatkala seorang dalam posisi yang terendah, kepala letakkan di posisi yang paling rendah, sejajar dengan telapak kakinya, mungkin dia berpersepsi atau syaitan membisikkan kepadanya, lalu bagaimana dengan Rabbmu? Maka tatkala itu dia mensucikan Allah Rabbnya, kendati posisi dia dalam beribadah sujud, ya, sangat rendah, sama sejajar dengan telapak kakinya, tapi Allah Maha Tinggi, Subhana Rabbiyal A'la. Maka semakin banyak hamba sujud kepada Allah beribadah, maka semakin dekat dia kepada Allah. Aqrab ma yakunul abdu min rabbihi wa sajid wa akthiru minad du'a. Posisi seorang hamba yang paling dekat kepada Allah tatkala dia sujud. Allah Maha Tinggi, tapi kenapa posisi seorang hamba yang paling dekat kepada waktu dia sujud? Karena di waktu dia sujud, dia merendahkan diri, ya, pasrah, berserah diri, sujud bersimpu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan sebagai bentuk penghambaan dia kepada Allah, ya, pengabdian dia kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu posisi sangat dicintai oleh Allah, sehingga Allah dekat kepadanya bila dia berdoa dikabulkan. Oleh karena itu banyak berdoa, kata Nabi SAW, akthiru minad du'a, banyak berdoa. Itu hikmahnya kenapa Rasul SAW memintakan kita banyak berdoa di waktu, ya, sujud, dan mensucikan Allah dari kerendahan dan mengakui ketinggian Allah, Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la. Nah, jadi Allah qarib, dekat bersama ketinggiannya, dan Allah Maha Tinggi bersama kedekatannya, sehingga tidak satu pun yang luput dari ilmu Allah, pandangan Allah, penglihatan Allah, ya, sehingga Allah bersama hambanya, bukan zat-Nya. Makanya orang mengatakan ahli wahdatul wujud, Allah menyatu dengan makhluk, ini perkataan yang kufur, akidah yang batil, ya, mustahil. Kemudian mustahil bahwa Allah itu menyatu dengan makhluknya. Allah Maha Tinggi zat-Nya. Maka keyakinan kita bahwa Allah Maha Tinggi zat-Nya ini akan menyelamatkan kita dari akidah wahdatul wujud atau akidah-akidah yang hulul, Allah, ya, berada di makhluknya atau Allah menyatu dengan makhluknya. Ya, ta'ala Allahu an qawlihim uluwan kabira, Maha Suci Allah dari akidah yang batil tersebut. Naam, ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah, di antara, ya, hadis yang menjelaskan sifat ketinggian Allah Subhanahu wa taala, yaitu para malaikat yang turun kemudian naik melaporkan, ya, menyampaikan kondisi para hamba Allah Subhanahu wa taala yang beribadah di permukaan bumi ini. Dalam hadis yang sahih, ya, hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam ya menjelaskan ya ta'aqabu fiikum malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahar fa yas'adu alladhina batu fiikum fa yas'aluhum rabbuhum kayfa taraktum ibadi fa qalu taraknahum hum yusallun wa atainahum yusallun. Jadi ada malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala yang bergantian di siang dan di malam hari. Ya, mereka punya dua sip. Sip di malam hari, sip di siang hari. Bergantian memantau kondisi para hamba Allah yang beribadah. Kemudian melaporkan. Nah, kok dilaporkan Ustaz? Bukankah Allah mengetahui? Nah, Allah mengetahui. Allah ya'lamu. Tapi sebagai bentuk, ya, ketaatan mereka di dalam melaksanakan tugas yang dibebankan oleh Allah dan bahawa mereka di bawah kekuasaan Allah, bukan Allah tidak mengetahui kondisi hamba, Allah mengetahui, tapi Allah ingin bertanya sebagai bentuk kemuliaan bahawa mereka yang didapatkan dalam kondisi solat, dalam kondisi beribadah, berzikir, dilaporkan dengan amalan yang terbaik, dibawa naik oleh malaikat, dilaporkan kepada Allah Rabbul Alamin. Tentu inilah kemuliaan bagi seorang hamba. Sebaliknya bagaimana seandainya di waktu malaikat terjadi pergantian antara malaikat malam dan siang di waktu subuh dan waktu solat asar, mendapatkan manusia lalai, tidak solat atau ketiduran, tidakkah dia malu, tidakkah dia merasa merugi tatkala yang dilaporkan kepada Allah adalah kondisi yang terjelek dalam kehidupannya. Yang menjadi dalil dalam hadis ini, yata'aqabu fikum malaikatun bil-laili wa malaikatun bin-nahar, bergantian para malaikat di malam hari dan di siang hari. Kemudian fayasadu alladhi batu fikum, kemudian yang ya, bermalam memantau kondisi kalian di malam hari, ya, yang menjaga kalian, memantau kondisi kalian di malam hari, itu naik, yasadu, naik. Kapan itu? Setelah datang yang menggantikan di siang hari. Kapan pertemuannya itu? Pergantiannya itu adalah di waktu fajar, solat subuh. Maka yang malam hari naik. Kenapa mereka naik? Pertanyaan harus menjadi renungan dan harus dijawab. Kenapa mereka naik? Ya ahlul iman, wahai kaum muslimin yang masih lurus fitrah dan masih sehat akalnya, kenapa mereka naik? Silakan dijawab. Seandainya Allah ada di mana-mana menurut akidah wahdatul wujud, ya, ini akidah kaum sufisme yang paling ekstrim, ya, mengatakan Allah ada di mana-mana atau menyatu dengan makhluknya, malaikat tidak perlu naik. Untuk apa naik? Allah ada di mana-mana. Untuk apa naik? Allah ada, menyatu dengan makhluk, na'udzubillah min dhalik. Tapi kenapa mereka naik? Karena Allah yang menugaskan mereka, yang menciptakan mereka, kemudian menugaskan mereka, itu tugasnya. Mundu an khalaqahumullah, semenjak diciptakan oleh Allah sampai yaumul qiyamah, tugas mereka terus turun dan naik memantau kondisi hambanya. Dalam hadis, fayas'adu alladhina batu fikum fayas'aluhum rabbuhum, yang bermalam malaikat yang mengawas kondisi malam hari para hambanya naik dan menanyakan, Allah bertanya kepada mereka, kaifa taraktum ibadi. Ini pelajaran juga bagi kita semua, ya, agar kita memperhatikan dua solat, dua waktu solat subuh dan solat asar. Waspada wahai hamba Allah ahlul iman, ya, jangan sampai syaitan, ya, menguasai diri kita sehingga menghalang kita untuk bangkit dan bangun untuk melaksanakan kedua solat ini. Seringkali manusia banyak lalai di waktu solat subuh, bergadang sampai tengah malam, kemudian tidur, enggak bisa bangun, kebablasan, mungkin bangunnya setelah terbit matahari. Ya khasarata, sungguh sangat merugi jiwa yang hina dina bangun, mungkin ya syaitan telah mengencingi kencing di telinganya, tidak mendengar azan, tidak bisa bangkit. Apa yang akan dilaporkan malaikat? Bagaimana engkau tinggalkan hambaku mereka tidur-tiduran, ya Allah? waliyazubillah, waliyazubillah. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang bangun sebelum subuh, kemudian dia mengakhiri solat malamnya dengan witir, kemudian setelah itu begitu dengar azan dia solat dua rakaat, kemudian bersiap untuk datang ke masjid, ya subhanallah, ya, berita gembira yang dilaporkan kepada Allah, ya subhanallah, mari kita berjuang, ya. Kemudian kita lihat asar, seringkali manusia terlambat, tertidur, capek, pulang dari kerja dan seterusnya, kantor dan seterusnya, ya, terlambat. Apalagi mereka di kota-kota besar, macet, ramai, sehingga terkadang terlewatkan. Subhanallah, maka masing-masing hendaklah mempersiapkan diri, merenung sejenak bersama dirinya, sampai kapan, ya. Ikhwatal iman rahimakumullah. Kemudian di antara hadis yang menjelaskan ketinggian Allah Subhanahu wa taala, hadis yang diriwayatkan Imam Hakim, hadisnya sahih, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah yastahi min 'abdihi idza rafa'a ilayhi yadayhi an yaruddahuma sifra." Ya, sesungguhnya Allah malu kepada hambanya. Mungkin dia bertanya, Allah malu Ustaz? Naam, Allah malu. Tapi jangan sama sekali terbesit dalam benak pikiran kita malu Allah seperti malunya kita. Kita telah pelajari dan kita ajarkan, kita sampaikan bahwa tatkala kita membaca ayat-ayat tentang sifat Allah, keagungan dan perbuatan Allah, maka landasannya firman Allah, laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa dengan Allah. Naam, Allah memiliki sifat malu sesuai dengan kebesaran dan keagungannya, bukan seperti malunya kita. Sehingga Allah mencintai orang-orang yang memiliki sifat malu. Naam, ini harus kita yakini, tidak perlu ditakwil, ya, tidak perlu membayangkan hal-hal yang negatif tentang Allah. Kasihani diri kita, ya. Kita berbicara tentang Rabbul Alamin yang menciptakan kita. Jangan digunakan konsep dan teori manusia, teori kita yang digunakan berbicara tentang Allah. Sering disampaikan ini, kembali disampaikan dan akan terus kita ulang. Jangan digunakan teori, prinsip atau ya pemahaman, pemikiran manusia untuk memahami tentang zat Allah. Tapi kembali kepada Al-Quran, kembali kepada hadis. Ya, teori manusia gunakan untuk memahami apa yang ada di alam semesta ini. Tapi apa yang di luar alam, yaitu Allah, itu konsepnya berbeda, prinsipnya berbeda. Ya, karena Allah yang Maha tahu tentang dirinya mengabarkan kepada kita. Rasul yang paling tahu tentang Allah dari seluruh hamba Allah mengabarkan tentang Allah. Nah, maka kita imani, kita yakini sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah, ya, sebagaimana akidah ahli sunnah, ya. Tapi yang menjadi permasalahan di akidah ahlul kalam Jahmiyah, begitu mereka membaca ayat-ayat Al-Quran tentang sifat Allah, pertama mereka pahami ini ayat mutasyabihat, samar-samar. Mereka yang mengklaim terlebih dahulu mutasyabihat. Kemudian apa yang harus dilakukan? Ya, harus berarti memiliki banyak makna. Seandainya ditetapkan secara zahirnya berarti menyerupai makhluk, ini permasalahan. Dari mana ya kesimpulan yang nyeleneh dan keliru dan batil itu? Kok begitu ditetapkan, kenapa harus sama dengan makhluk? Apakah sekadar nama sama lalu sama hakikatnya? Tidak. Kenapa Allah menurunkan Al-Quran menjelaskan tentang akhirat dan tentang dirinya dengan istilah yang sama, agar kita memahami, ya, agar kita memahami, kita mengetahui, sami' mendengar, bahasa Arab sami', manusia juga sami'an, ya, faja'alnahu sami'an basirah, jadikan mereka mendengar dan melihat. Allah huwa sami'ul al-alim, sami'ul basir. Kita memahami mana sam'un, tapi hakikatnya berbeda. Pendengaran Allah sesuai dengan kebesaran keagungannya, pendengaran manusia sesuai dengan keterbatasan, kelemahan, dan kekurangan mereka. Selesai masalah. laisa kamitsli syai' wa samiul basir. Maka tatkala kita mengatakan di sini Allah itu malu, na'am. Ini hadis sabda Nabi SAW yang sahih. Sehingga Allah malu bila seorang hamba berdoa mengangkat tangan kemudian ditolak kedua tangan tersebut dalam keadaan hampa, kosong. Artinya tidak dikabulkan. Ya. Berarti di sini dalil menunjukkan kenapa kita mengangkat tangan kaum muslimin. Baik mereka yang juga mungkin terkontaminasi pemikiran Jahmiyah mengingkari ketinggian Allah. Ya, secara teori mereka. Tapi hati mereka, saya meyakini hati mereka tidak menerima hal itu. Buktinya, begitu mereka berdoa, tidak ada yang mengangkat atau tidak ada yang mengarahkan tangan ke depan, ke belakang, ke samping kanan, samping kiri, apalagi ke bawah. Enggak ada. Mereka semua mengangkat tangan dalam keadaan berdoa. Ya. Mengangkatkan tangan. Ada apa ini? Ada apa dengan posisi dan kondisi masing-masing yang berdoa mengangkat tangan? Ada apa? Dan mengangkat tangan dan berdoa di antara adab, ya. Dan juga di antara sebab-sebab istijabatul doa. Ada apa? Kenapa diangkat tangan? Tiada lain jawabannya kecuali bahwa karena Allah tempat kita memohon, mengangkat semua hajat kita. Ya, curhat kepadanya. Ya, kita bermunajat ke Allah yang Maha Tinggi di atas arasy, fauqa arsyhi, mustawin ala arsyi, fauqa arsyi. Maka kita mengangkat tangan. Anda pun mengatakan, oh enggak, karena langit al-mangkata itu kiblatnya berdoa. Kalam batil. Itu pentakwilan berusaha untuk lari, ya, dan pentakwilan untuk berusaha untuk mentakwil makna dari mengangkat tangan tadi. Ya. Ikhwatal iman, paksa rahimakumullah. Jadi ini dalil yang jelas tentang ketinggian Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara dalil yang menjelaskan atau hadis yang menjelaskan tentang sifat ketinggian Allah subhanahu wa ta'ala di waktu haji wada', haji terakhir yang dilaksanakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dihadiri oleh ribuan para sahabat, subhanallah, di pada haji tersebut di hari yang mulia, tatkala Rasulullah SAW berada di hadapan para sahabat yang hadir bersama beliau sallallahu alaihi wasallam haji wada, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil dan menyuruh para sahabat, mempertanyakan dan menyampaikan, wahai para sahabatku, kalian akan ditanya, akan diminta pertanggungjawaban tentang diriku, tentang kewajibanku, ya, risalah yang aku amban, dakwah yang aku sampaikan, amanah yang aku tunaikan. Kalian akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Innakum tus'aluna anni. Pamada taqul. Ya. Kalian akan ditanya oleh Allah tentang diriku. Bagaimana jawaban kalian? Semua sahabat. Ya. Ribuan sahabat yang hadir sepakat mengatakan. Nashhadu. Biannaka. Balagta risalah. Wa nasahtal ummah wa addaytal amanah. Kami bersaksi, engkau telah menyampaikan agama. Risalah telah engkau sampaikan. Ya ayyuhar rasul, balligh ma unzila ilaik fa illam taf'al fa ma ballaghta risalata. Wahai rasul, sampaikan apa yang diturunkan kepadamu. Jika tidak dilakukan berarti kamu belum menunaikan hal itu. Para sahabat semua mengatakan, nashhadu. Ya. Bi annaka qad ballaghta wa addaita wa nasahta. Engkau telah menyampaikan, menunaikan dan memberikan nasihat pada umat ini sempurna, tidak ada yang kurang sedikit pun. Tugasmu telah lengkap, amanah telah kamu tunaikan, tidak ada yang kurang. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sembari mengangkat telunjuk beliau mengarahkan ke arah langit. Ya. Sembari mengatakan Allahumma fashhad. Kemudian menukikkan telunjuk beliau yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Meminta persaksian dari Allah yang Maha Tinggi. Kemudian menukikkan kepada mereka. Tiga kali diulang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma fashhad. Allahumma fashhad, Allahumma fashhad. Naam, ikhwatul iman, maka kita bersaksi bahwa Nabi SAW telah menunaikan tugasnya, telah menyampaikan risalah agama Islam ini, menunaikan amanah, menasihati umat, sudah sempurna. Kenapa lagi ditambah dan dikurangi? Kenapa lagi ada perbuatan-perbuatan khurafat, bid'ah yang disematkan kepada agama? Telah sempurna. Enggak perlu ditambah lagi, apalagi dikurangi. Cukup bagi kita yang telah sempurna. Laksanakan, pelajari, laksanakan, perjuangkan. Enggak perlu ada tambah-tambahan yang lain. Enggak perlu lagi dihidupkan tradisi jahiliyah. Warisan-warisan nenek moyang tradisi kita. Untuk apa? Agama telah sempurna. Telah lengkap, telah ditunaikan Nabi SAW. Rasul telah meminta persaksian kepada Allah di hadapan para sahabat. Ya Allah, saksikan. Mereka telah memberikan persaksian, ya Allah. Aku telah menyampaikan risalah. Telah menunaikan amanah. Dan telah memberikan nasihat pada umat. Sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul iman, para pemirsa rahimakumullah. Dan ini menjelaskan kebatilan pernyataan sebagian bahwa tidak boleh memberikan isyarat tentang Allah ke arah yang tinggi. Kalamun batil, sebatil-batilnya. Rasul yang ma'sum, yang berbicara dengan wahyu, memberikan isyarat, apakah anda lebih mulia dari Rasul? Sehingga mengatakan tidak berikan isyarat Allah Maha Tinggi di atas aras. Ya, semoga kita selamatkan dari kebatilan yang demikian itu. Ikhwatul iman, para pemirsa rahimakumullah. Dan apa yang disampaikan Nabi dan yang langsung, ya, isyarat yang diberikan Nabi, memberikan isyarat ini sebagai bukti nyata bahwa akidah Rasulullah, akidah Nabi yang kita cintai, yang kita ikuti, menjadi imam kita, panutan kita, adalah meyakini ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Ya umat al-Islam, wahai umat Islam yang meyakini nabinya, meyakini Muhammad sebagai nabi dan rasul, mencintai beliau, buktikan kecintaan anda dengan mengikuti ajaran beliau, mengikuti akidahnya. Di antara akidah yang beliau ajarkan, beliau meyakini ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Hentikan berbagai perbuatan-perbuatan yang menyimpang akidah-akidah yang nyeleneh, yang bertentangan dengan akidah beliau. Tidak akan menyelamatkan anda, bahkan akan menambah kehinaan, ya, akan menambah kesengsaraan dunia dan akhirah. Ikhwatul iman, di antara hadis yang menjelaskan, ya, ketinggian Allah Subhanahu wa taala, hadis, ya, tentang Isra dan Mi'raj Nabi SAW. Hadis Mi'raj, Isra, ya, semua mengimani Isra telah jelaskan dalam Al-Quran, dan Mi'raj dalam hadis. Subhanalladzi asra bi abdihi laylan minal masjidil aqsa ila akhir ayat, tentang Isra, perjalanan Nabi dari Makkah ke Baitul Maqdis, temani Jibril setelah Burak, ya, kemudian sampai di Baitul Maqdis sebagaimana kisah yang telah masyhur, enggak perlu kita ceritakan lagi. Beliau naik Mi'raj. Wahai kaum muslimin yang gemar memperingati Isra dan Mi'raj, kendati ini tidak disyariatkan, tidak contohkan Nabi, ya, kita imani. Tahukah anda bahwa di dalam hadis tentang Mi'raj tersebut mengandung banyak sisi pendalilan tentang ketinggian Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kejadian diperingati, tapi substansi dari kejadian tidak diimani. Ya Subhanallah, ini kontradiksi. Kisah, ya, kejadian Isra Mi'raj benar dan tidak perlu diperingati, karena tidak ada landasannya, dalilnya. Nabi tidak memperingati, Abu Bakar, Umar, Uthman tidak memperingati. Ya, yang diwajibkan kita mengimani substansinya. Rasul, kenapa Mi'raj menjumpai Allah untuk mengambil kewajiban agama? Kewajiban yang paling utama itu solat. Sehingga sering kita mendapatkan, terkadang terlalaikan menunaikan solat karena memperingati hal yang seperti itu. Apalagi mengingkari substansinya yang paling utama, yaitu mengimani tentang ketinggian Allah. Ya. Kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam temani Jibril sama Buraq, kendaraan beliau Buraq, naik melewati langit pertama, kemudian dibuka pintu langit pertama, penduduk langit pertama menyambut kedatangan ahlan wa sahlan bi akhil karim wa bin akhil karim. Langit kedua terus naik, mereka bergembira menyambut, menyongsong kedatangan, membuka pintu langit. Langit ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, sampai Sidratul Muntaha, sampai Nabi SAW mendengar goresan pena yang menulis takdir dan benar langsung perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Rasul tidak melihat Allah karena nurun anna arah, tapi mendengar langsung perintah. Untuk apa? Perintah tentang solat yang banyak lalaikan kaum muslimin zaman sekarang ini. Bahkan sebagian mengatakan muslim tapi tidak solat. Tapi kalau memperingati Isra Mi'rajnya, Masya Allah, berbondong-bondong, sangat digemari. Tapi kandungannya, substansinya yang tergantung dalam Isra Mi'raj dilalaikan. Solatnya tidak ditunaikan, akidahnya tidak diimani. Ya, ya ikhwatal iman, ya umat Muhammad, umat Nabi Muhammad SAW, kenapa Nabi kita diangkat oleh Allah Mi'raj? Kenapa? Karena Allah, pertama, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala maha tinggi, maka beliau langsung menjemput wahyu tentang perintah wajibnya solat, yang kita mengetahui dari 50 solat menjadi 5, dikurangi. Nah, proses pengurangan tersebut, dispensasi tersebut, gimana prosesnya? Begitu Rasulullah mendapatkan, ya, wahyu 50 waktu, 50 kali solat sehari semalam, beliau turun dan melewati Musa. Ditanya, apa yang Allah perintahkan kepadamu Muhammad? Disebutkan 50 waktu, umatmu tidak mampu. Setelah bagaimana, ya, mengalami Bani Israel, ya, dan umatmu tidak mampu melakukan sebanyak itu. Terus Nabi naik lagi minta keringanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikurangi 10. Turun lagi. Masih ternyata masih berat. Kata Musa, umatmu tidak mampu melakukan hal itu. Diminta lagi, dikurangi, dikurangi sampai 4 kali. Bolak-balik. Sehingga menjadi 5 waktu sehari semalam. Dari 50 waktu, tapi pahalanya sama dengan 50. Karena satu kebaikan dibalas dengan 10. Dan itu pun, masih ada usulan dari Musa untuk minta keringanan lagi. Tapi kata Rasul, istahyaitu min Rabbi, aku termalu untuk minta kekurangan lagi. Setelah itu Allah telah tetapkan, Allah wajibkan, Allah tetapkan, Allah putuskan, maka tidak akan berubah apa yang diputuskan Allah. Ya Subhanallah, ya Subhanallah. Nabi langsung naik ke atas. Naik itu enggak ada ke bawah. Kenapa naik sampai ke Sidratul Muntaha? Walaqad ra'au nazlatan ukhra min Jibril, bagaimana ya? Ditemani Jibril. Kemudian turun naik berulang kali. Ya. Meminta keringanan. Kenapa itu semua dilakukan sebagai bukti yang tidak bisa dibantahkan, dibantah dan ditolak bahwa Allah itu maha tinggi, zatnya maha tinggi. Kalau Allah ada di mana-mana, enggak perlu menjemput perintah solat, cukup di Mekah, enggak perlu Isra, enggak perlu Mi'raj, cukup di Mekah. Perjalanan Mekah, Baitul Maqdis bukan hal yang dekat, tapi dengan izin Allah hanya memakan waktu yang paling singkat. Ya, sebagaimana Nabi menerima wahyu di Mekah dan Madinah. Tapi solat yang spesial tidak langsung. Ini menunjukkan bahwa pertama Nabi berbolak-balik, ya, dari langit yang di situ Musa dan antara Allah. Ini menunjukkan bahwa Allah maha tinggi. Kemudian juga, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memerintahkan hal itu semua pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan al-Mi'raj sebagai yang kita katakan adalah naik. Ini dalil yang nyata, yang jelas, ya, menetapkan sifat ketinggian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka imani substansinya, amalkan kandungannya, dan tidak perlu diperingati kejadiannya karena itu tidak disyariatkan. Ya, imani, yakini akidah yang terkandung dalamnya, dan amalkan ibadah yang diwajibkan, ya, yaitu solat. Nah, begitu yang diinginkan Allah dan juga yang wajib kita imani. Ikhwatul iman wa rahimakumullah. Di antara dalil yang menjelaskan ketinggian Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertanyaan Nabi, dan ini dalam hadis Sahih Muslim, pertanyaan Nabi kepada seorang budak wanita, seorang budak, bukan seorang yang terpelajar, bukan seorang ya akademisi atau mahasiswa akademisi atau mungkin profesor doktor, pertanyaan kepada seorang budak. Tapi mungkin kalau pertanyaan ini diadapkan kepada orang-orang yang akademisi, mereka bingung menjawabnya. Kenapa bingung? Karena syubhat yang telah mengotori akal pikirannya. Tapi budak wanita, penggembala kambing, yang masih lurus fitrahnya, yang masih sehat akalnya, fitrahnya masih lurus, ya, dia spontanitas menjawab pertanyaan Nabi tanpa ada keraguan. Ya, Nabi bertanya, ya, karena budak tersebut menggembala kambing, ya, Muawiyah bin Hakam As-Sulami. Ternyata pada suatu ketika ada kambing yang hilang, ya, tidak luput dari pantauan. Maka dipukul wanita tersebut, lalu dia bingung mau diapain nih wanita tersebut, ya, yaitu budak wanita tersebut. Kemudian dia membawa budak wanita tersebut kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengadukan perihal dan kondisinya. Nabi SAW ingin mengetahui keimanannya. Maka dia bertanya dua pertanyaan. Apa kata Nabi SAW? Aynallah. Aynallah. Artinya apa? Di mana Allah? Maka budak tersebut spontanitas, enggak berpikir. Kena fitrah. Fissama. Fissama itu artinya fissama fi'ulu. Bukan fi di dalam langit, nanti Allah masuk langit. Bukan itu maksud fi sama fi ulu, as-sama ulu. Ya. Itu bahasa Arab, orang Arab memaklumi hal itu. Fi sama. Amintum man fi sama. Ya. Apa kalian amin merasa aman kepada zat yang ada di langit? Artinya di maha tinggi, bukan di dalam langit. Ya, an yakhsifa bikumul ard, kalian ditenggelamkan bumi, akan menenggelamkan kalian. Ya. Maka di sini Rasul bertanya, Aynallah, di mana Allah? Tanpa keraguan sedikit pun, spontanitas menjawab dia, Fis sama, yaitu, Fi uluwin, maha tinggi. Man ana, siapa saya? Anta Rasulullah, engkau Rasulullah, diutus oleh Allah. Kemudian kata Nabi SAW, a'tiqha fa innaha mu'minah, bebaskanlah budak ini, dia itu seorang yang beriman, mu'minah. Ya subhanallah, Rasul sallallahu alaihi wasallam membuktikan keimanan seorang budak wanita, ya, dengan dua jawaban dari pertanyaannya. Pertama, jawaban yang mengimani menetapkan ketinggian Allah, ditanya siapa, di mana Allah, maha tinggi, tinggi di atas langit, tinggi, ya. Kemudian siapa saya, itu Rasulullah. Kalau Rasulullah, maka seorang budak tersebut adalah orang yang beriman. Adakah dalil yang lebih nyata, ya, yang lebih tegas dari pertanyaan Nabi? Tapi anehnya, ahlul kalam Jahmiyah dan mengikuti prinsip Jahmiyah, akidah Jahmiyah, mereka mengatakan enggak boleh bertanya di mana Allah. Kita katakan, Anda lebih tahu dari Rasulullah. Rasul mengatakan aina Allah, Anda mengatakan tidak boleh mengatakan aina Allah. Siapa Anda? Ya. Jadi ada doktrin-doktrin dari sekte Jahmiyah, ya, pada, ya, para pengikutnya bahwa tidak boleh menanyakan, yaitu di mana Allah, ya, kapan Allah itu, berapa Allah, itu, ya. Kalau itu diutarakan kepada kita, ya, bagaimana Allah jawabnya? Tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. La yuhituna bi syai'in. Ya. Wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Naam. Wa la tudrikul absar, tidak diliputi. Naam. Ya Allah, tidak akan mungkin, ya, diketahui bagaimana hakikatnya. Tapi Allah memiliki hakikat, tapi Allah yang mengetahui dirinya. Ya. Kalau ditanya, kapan Allah itu ada? Ya Allah, kan al-awwal, udah ada. Sebelum Allah menciptakan makhluk. Tidak ada sesuatu sebelum Allah. Kalau dikatakan, kam, berapa? Ya katakan, kulhullahu ahad, Allahu samad, lam yalid, walam yulad, walam yakullahu kufuwan ahad. Di mana? Ya katakan, fissama', itu jawaban Nabi SAW. Udah. Ya. Jadi, kita harus mengetahui hal yang seperti itu, agar kita tidak, ya, dibingungkan oleh sebagian pertanyaan orang-orang yang berusaha untuk, ya, mengicaukan pikiran kita dan merusak akidah kita. Baik. Di antara sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan seperti ketika Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman. Orang yang berkasih sayang akan dikasihi dan akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahman. Irhamu man fil ard. Berkasih sayanglah. Sayangi orang-orang yang ada di permukaan bumi ini, manusia. Maka yarhamukum man fis sama. Yang di langit, Allah yang maha tinggi, Allah akan menyayangi kalian. Kenapa? Karena balasan kebaikan adalah kebaikan. Tatkala kita berkasih sayang, merahmat, atau mungkin yang menyayangi sesama, tidak menzolimi, saling membantu, Allah akan membantu dan menyayangi kita. Di mana Allah? Man fis sama, yaitu di tempat yang tinggi, yaitu fawqal arshi, maha tinggi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Begitu juga Nabi SAW mengatakan kepada sahabat, ala ta'manunani wa ana aminu man fis sama, tidakkah kalian mempercayaiku? Ya, menganggap aku sebagai amin, sementara aku lah amin, yaitu orang yang mengemban amanah yang dipercaya oleh Allah, min man fis sama, yang di langit. Subhanallah. Ya, itu di antara hadis. Dan banyak sekali para pemirsa kaum muslimin rahimakumullah, adapun perkataan, ya, sahabat, tabi'in, sungguh banyak sekali. Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah dan Imam Al-Dhahabi dalam kitab Al-Ulu, Imam Ibn Qayyim dalam kitab Ijtima' Juyush Al-Islamiyah ala Harbi Al-Mu'attilah, ya, menjelaskan, menukil perkataan yang banyak sekali yang kesimpulannya bahawa perkara ini adalah perkara yang telah ijma' disepakati ahli sunnah. Ini ijma' ahli sunnah yang menetapkan ketinggian zat Allah di atas arasy, ya, subhanallah. Sebagai contoh imam, ya, ini Masruq, seorang tabi'in, mengatakan tentang Aisyah yang Allah bersihkan tentang dirinya, ya, dari fitnah, tuduhan keji bahwa beliau berbuat zina, ya, orang-orang munafikin menebarkan, ya, kebohongan itu, maka Allah yang membersihkan nama baiknya, ya, nama yang membersihkan, ya, tuduhan tersebut dari mana? Dari atas langit langsung. Allah turunkan ayat dalam surat At-Taubah. Kata Masruq tentang Aisyah, haddatsatni Siddiqah binti Siddiqah. Siddiqah yaitu Aisyah, anaknya As-Siddiq yaitu Abu Bakar, habibatu Habibillah, ya, kekasihnya Rasulullah, kekasihnya orang yang dikasihi Allah yaitu Rasulullah. Al-mubarra'ah min fawqi sab'i samawat, yang disucikan oleh Allah min fawqi sab'i samawat, dari atas langit yang tujuh. Allah turunkan ayat tentang kesucian dari beliau, bahwa beliau tidak melakukan hal itu. Itu adalah, ya, kedustaan yang nyata dari kaum munafikin. Ingin merusak nama baik beliau, tentunya ingin merusak, ya, nama baik Rasulullah SAW. Imam Ibn Dhahhak, Muqatil bin Dhahhak, Imam Dhahhak menjelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa Taala, ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabbihum, tidaklah dalam berada najwa orang yang, ya, berbicara sembunyi-sembunyi begitu, ya, atau thalatha, tiga orang berbicara sembunyi-sembunyi, kecuali huwa rabbi, Allah yang keempat. Apa artinya? Allah bersama mereka, Allah mengetahui. Apa maksudnya? Ala arshihi wa ilmuhu ma'hum, Allah di atas arasnya dan ilmu Allah bersama mereka. Itu maksud kebersamaan Allah, bukan zat Allah. Sebagian keyakini oleh wahdatul wujud sehingga mengatakan Allah menyatu dengan makhluknya. Ta'ala Allahu an qawli uluwan kabirah, maha suci Allah dari perkataan yang kufur tersebut. Waliyazubillah. Nah, dan sebagian riwayat sebutkan huwa fawqal arsy wa ilmuhu ma'ahum. Jadi Allah di atas arsy dan ilmu Allah bersama mereka. Baik. Imam Al-Auza'i seorang tabi'in juga mengatakan, kunna wattabi'una mutawafin, kami dahulu dan para tabi'in itu masih banyak, ya. Naqul, kami mengatakan, meyakini, inna Allah azza wa jalla fauqa arshihi, sungguhnya Allah berada di atas arashnya. Wa nu'minu bima warada bihi sunnah min sifati, kami mengimani, ya, hadis-hadis sunnah-sunnah yang menjelaskan tentang sifat Allah. Ini Auza'i. Maka mereka mengingkari tentang ketinggian Allah, mengatakan Allah dari mana-mana. Siapa dalil mereka? Apa dalil mereka? Siapa salah mereka dalam kecuali ala Jahmiyah, sekte Jahmiyah yang mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa Taala. Dan masih banyak lagi, ya, dalil-dalil menjelaskan tentang hal itu. Semoga apa yang disampaikan tadi menambah keimanan kita, keyakinan kita, dan memperkuat, mempertegas apa yang telah terpatri dalam hati kita tentang ketinggian Allah. Karena ini perkara yang fitrah, fitrah yang tidak bisa dikikis, fitrah yang tidak bisa dihilangkan, fitrah yang tidak bisa dihapus, ya, mustahil bahwa fitrah hati kita, ya, mengimani tentang ketinggian Allah Subhanahu wa Taala. Semoga kita semua dijaga oleh Allah, dibersihkan akal pikiran kita, diluruskan fitrah kita di atas akidah yang benar. Allahumma amin. Demikian, wallahu a'lam. Nah, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas penjelasan materi yang sangat bermanfaat sekali di kesempatan ini berkaitan dengan dalil sifat al-ulu, ketinggian Allah Subhanahu wa Taala. Nah, ikhwata fillah jazakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di lantai telepon 0218236543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di 0819896543. Pertanyaan pertama kita awali dari pesan singkat yang sudah masuk di kesempatan ini dari Umu Torik di Warung Jambu Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, dahulu saya pernah mondok di salah satu pesantren dan yang dipelajari bahkan diperdalam adalah sifat-sifat 20. Nama kitabnya Kifayatul Awam dan juga akidah yang ditanamkan adalah makna istiwa ditakwil menjadi istaula dan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Pertanyaannya, bagaimana cara saya bertaubat karena dulu sempat mengajarkan sifat-sifat ini kepada murid-murid di madrasah diniyah. Mohon jawaban dari Ustaz. Syukran, jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Silakan Ustaz. Ya, terima kasih kepada Ummu Tariq di Bogor ya, barakallahu fiik. Beliau menyampaikan tentang ya kronologi atau kondisi yang pernah beliau lalui dan jalani sebelum mengenal ya akidah Ahli Sunnati wal Jamaah. Akidah yang juga kita secara pribadi juga pernah didoktrinkan akidah yang seperti itu. Ya, memang itulah mungkin yang diketahui mungkin oleh orang tua kita atau guru kita. Tidak diajarkan kepada mereka bagaimana akidah yang sesungguhnya tentang ma'rifatullah, tentang sifat-sifat Allah. Ya, semoga mungkin guru-guru kita yang mungkin pernah mengajarkan karena kejahilan mereka tentang akidah sunnah, mudah Allah memaafkan mereka. Tapi bagi yang telah mengetahui akidah ahli sunnah kemudian masih mempertahankan akidah-akidah kaum ahlul kalam ya Jahmiyah atau Asyairah atau Mu'tazilah atau yang sejenisnya, maka ya percepatlah bertaubat dan kembali kepada akidah yang benar, akidah ahli sunnah yang mengimani seluruh sifat Allah subhanahu wa ta'ala, ya, yang mengimani sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi secara prinsip apa yang didoktrinkan kenapa menjadi 20 itu yang masyhur, ya, itu yang boleh katakan hampir ya disepakati ya oleh kaum Asy'ariyah atau juga yang mungkin Maturidiyah. Jadi dari sifat 7 dikembangkan menjadi sifat ma'ani, kemudian ditambah dengan sifat yang itu namanya salbiyah dan sifat wahdaniyah dan yang lainnya, ya, yaitu dari 7 sifat tersebut, dari sifat al-hayat, ya, al-irada, al-qudrah, kemudian al-ilmu, as-sam'u, al-kalam, ya. Jadi ada 7 sifat: al-hayat, al-irada, al-qudrah, kemudian as-sam'u, al-basaru, al-kalam, kemudian al-ilmu. Jadi 7 sifat. Kemudian 7 sifat itu kemudian menjadi sifat ya kaunuhu hayyan, kaunuhu muridan, kaunuhu qadiran, kaunuhu samian, kaunuhu aliman, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman, mutakallim. 7. Jadi 14. Kemudian tambah dengan 6 sifat wahdaniyah, kemudian salbiyah, ya, seperti ya qidam, baqa, mukhalafatul hawadith, qiyamu binafsih, wahdaniyah, ya, al-wujud, menjadi 20. Itu secara prinsip kenapa sampai 20. Nah, kita ahli sunnah wal jamaah, ya, mengimani semua sifat yang tertera dalam Al-Quran dan Sunnah. Nah, selebih dari sifat yang diimani oleh kaum ahlul kalam tadi, ya, kalangan Asy'ariyah dan Maturidiyah tersebut, yaitu sifat-sifat yang lain ditakwil dan diingkari, ya, dengan berbagai alasan, yang intinya kalau ditetapkan seperti zahirnya tidak ditakwil, maka akan menyerupai makhluk, sementara Allah bukanlah, ya, tidak serupa dengan makhluk, laisa kamitsli syai. Maka sebagaimana tadi dalam sifat istiwa ditakwil, ini masyhur dah takwilan al-Jahmiyah, pentakwilan ya kaum Mu'tazilah, dan itu diwarisi yang dituliskan dalam kitab disebutkan tadi, mengatakan Al-Quran makhluk. Ini jelas perkataan Jahmiyah. Ahli sunnah sepakat Al-Quran adalah kalamullah, gairu makhluk. Bahkan ahli sunnah sepakat man qala bi anna Al-Quran makhluk fa huwa kafir. Jadi Quran kalamullah, bukan makhluk, ya. Nah, cara bertaubat dari tadi, ya, kalau pernah kita mengajarkan sebelumnya, ya, sampaikan. Kalau kita masih mengingat dan masih mengetahui mungkin murid-murid kita yang pernah kita ajarkan hal yang seperti itu, ya, sampaikan kepada mereka. Ya, ajak mereka kepada akidah yang benar. Akidah Ahli Sunnah, yaitu mengimani apa yang tertera dalam Al-Quran dari sifat-sifat Allah dan juga dalam hadis-hadis yang sahih tentang sifat-sifat Nabi, tentang sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, itu yang harus dilakukan, ya, untuk terus kita menggali dan mengkaji. Ya, semoga apa yang pernah mungkin disampaikan dari berikutnya tadi, ya, semoga Allah maafkan karena mungkin kena kejahilan kita. Maka bersyukurlah tatkala kita mendapatkan hidayah kepada akidah sahihah, akidah yang pahami Rasulullah, akidah yang pahami para sahabat, akidah yang pahami ahli sunnati wal jamaah, dan waspada dari akidah ahlul kalam dengan berbagai sekte dan pemahamannya. Jadi intinya, ya, apa namanya itu, kita jelaskan pada umat tentang kerancuan hal itu, dan jelaskan kepada mereka kebenaran akidah ahli sunnah wal jamaah, pengikut para salafus soleh yang mengimani seluruh sifat Allah, ya, tidak ditakwil, tidak diingkari, tidak diserupakan, dan tidak ditanyakan tentang hakikatnya, tapi beriman sebagaimana tertera dalam Al-Quran, zahirnya, tidak ditakwil, kemudian meyakini bahwa Allah memiliki sifat sesuai dengan kebesaran keagungannya. Itulah akidah ahli sunnah, itulah akidah Imam Syafi'i, itulah akidah Imam Ahmad, itulah akidah Imam Abu Hanifah, itulah akidah Imam Malik, itulah akidah Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, An-Nasa'i, yaitu pula akidah Imam Al-Muzani, ya, dan imam-imam yang lain murid Imam Syafi'i. Itulah akidah, ya, tokoh-tokoh ulama-ulama yang menjadi tokoh madhab yang mengikuti manhaj salafus soleh. Itulah akidah mereka, tidak berbeda dalam hal ini. Nah, itulah akidah yang harus kita ikuti. Nah, wallahu a'lam. Nah, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum san atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya Ummu Thoriq yang berada di Bogor. Masih pertanyaan melalui pesan singkat kembali dari hamba Allah di Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, ketika berdoa, bolehkah kepala kita tertunduk sambil mengangkat tangan walau kita tahu Allah ada di arsy-Nya? Mohon nasihatnya, Ustaz. Jazakallahu khairan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi bolehkah tatkala berdoa kepala kita tertunduk, ya, sementara kita meyakini bahwa Allah, ya, berada di atas arasy maha tinggi? Ya, tidak ada masalah. Bahkan di waktu sujud, adakah posisi kita yang paling rendah, ya, menukikkan kepala kita sejajar dengan telapak kaki kita, sementara kita, hati kita tertuju pada zat yang maha tinggi, sehingga kita ucapkan subhana rabbiyal a'la, tidak ada masalah. Kita berdoa sambil menghayati, ya, menunduk kepala kita, tapi kita yakin dan seyakin-yakinnya, tidak perlu diragukan. Bahkan yang mengatakan mungkin yang terkontaminasi akidah, ya, wahdatul wujud, Allah ada di mana-mana kemudian menyatu, pasti dalam berdoanya, kendati dia menundukkan kepalanya melihat ke bawah, tapi hatinya tertuju, hatinya terkonsentrasi. Ini fitrah, enggak bisa diingkari, ya, fitrah. Tidak mungkin, sampai juga para usaha-usaha yang berkowar gitu, dia sadar atau tidak, begitu dia mengatakan Allah, dia sadar atau tidak, dia angkat telunjuknya. Loh, barusan mengingkari tentang tinggian Allah, tapi dia begitu mengatakan Allah maha besar, kemudian mengangkat. Kemana kita adukan peraka kita? Pada yang maha kuasa. Tidak sebut maha tinggi, maha kuasa, tapi telunjuknya mengangkat pada maha kuasa. Di mana? Berarti Allah maha tinggi. Sebut saja Allah maha tinggi. Kepada siapa? Allah yang maha tinggi di atas aras. Selesai masalah. Kenapa juga, ya, berkila, ya, pembodohan terhadap orang-orang awam? Udah, terus serang saja bahwa Allah bukan di mana-mana, tapi Allah maha tinggi. Itu fitrah yang tidak bisa kita ingkari. Ya, tidak ada masalah, ya. Kena pada dasarnya kendati kita menukikkan kepala kita, menundukkan kepala, tapi kita tak meyakini. Bahkan tangan kita menundukkan kepala, tangan kita begini. Nah, meyakini bahwa Allah maha tinggi. Nah, demikian, wallahu a'lam. Nah, syukran wa jazakallahu khairan, Ustaz, atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Masih pertanyaan melalui pesan singkat kembali dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Bagaimana dengan memberikan nama anak Abdul Aziz dan sehari-hari biasa dipanggil Aziz? Apakah hal ini dibolehkan, Ustaz? Syukran. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Bagaimana dengan, ya, memberi nama anak dengan Abdul Aziz? Jawabannya, ya, tidak ada masalah, diperbolehkan. Karena salah satu di antara nama Allah adalah Al-Aziz, Azizul Hakim, ya. Maka boleh kita menghambakan diri kepada Allah dengan menisbatkan nama tersebut kepada Allah, yaitu Abdul Aziz. Lalu bagaimana dipanggil dengan Aziz? juga tidak ada masalah. Kalau dipanggil dengan Al-Aziz, yang enggak boleh. Ya, Al-Aziz. Kamu ada pun dengan Aziz, tak malas terjadi, tangan ditambahkan alif lamnya. Karena alif lam itu memberikan makna, yaitu yang mencakup mana makna seluruh, makna izzah, keagungan. Ya, maka Allah yang memiliki al-izzah. Adapun manusia juga terkadang memiliki izzah, tapi terbatas. Maka pun kalau dipanggil imra'atu Aziz, ya, qalat imra'atu Aziz. Nah, warawadatu, tentang ya wanita yang sebagai ya, istri dari penguasa Mesir, makan Al-Aziz. Kemudian juga ya Allah menisbatkan sifat bahwa walillahi al-izzatu wa lirasuli wa lil mu'minin, jadi izzah. Jadi kalau menyebut dia Aziz tidak ada masalah, tapi ketika Al-Aziz tidak boleh. Nah, jadi menisbatkan nama Abdul Aziz tidak ada masalah karena izzah ya, karena tentunya izzah yang Allah miliki, ala izzah yang maha bijaksana dan tidak pernah ya apa nama yang tidak mengandung kezaliman. Adapun izzah, kemuliaan, keagungan yang miliki oleh manusia, seringkali keagungan kemuliaan dia itu membawa dia berbuat dosa. Na'am, akhadul izzatu bil ithm. Jika qilhu taqillah, akhadul izzatu bil ithm. Kalau dikatakan ittaqillah, maka kesombongan itu menyebabkan dia membuat dosa. Kalau Allah, tentu izzatuhu, keagungan Allah sesuai dengan hikmah dan tidak pernah menzalimi. Ya, kebijaksanaan Allah Al-Azizul Hakim. Maka tentunya izzah yang dimiliki Allah berbeda dengan izzah dimiliki oleh manusia. Kendati dari sisi nama sama, ya, istilah sama, maka dalam hal ini tidak boleh kata Al-Aziz, jangan, tapi katakan Aziz boleh. Tapi tentu lebih sempurna kata ya Abdul Aziz, begitu. Jadi terkadang ya tradisi kita nama anak diberi, ditulis panjang-panjangnya, tapi waktu manggil disingkat singkat-singkatnya, ya seperti itu, sehingga muncul permasalahan. Ya, maka lebih bahaya ya Abdul Aziz, ya Abdul Rahman, ya Abdullah Ta'ala, ya Waladi, kesini dan seterusnya, ya, begitu. Nah, ini perlu, hal-hal ini perlu yang memberikan edukasi kepada masyarakat. Ya, panggillah nama, terkadang namanya begitu indah dan baik sekali, ternyata dipanggil dengan nama yang kadang ya orang enggak paham apa maksudnya. Ya, dari nama yang begitu baik disingkat menjadi nama yang enggak sedap, enggak enak didengar, begitu, enggak baik. Nah, jadi ini perlu diperhatikan. Nah, demikian, wallahu a'lam. Naam, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya dan kita semua yang menyimak. Masih pertanyaan melalui pesan singkat kembali dari hamba Allah di Kabupaten Baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ada yang pernah bilang ke saya, kalau kita mengatakan bahwa Allah itu di langit, maka berarti Allah itu bertempat dan memiliki arah. Itu artinya Allah serupa dengan makhluk karena bertempat. Bagaimana membantah hal ini, Ustaz? Mohon nasihatnya. Jazakallahu khairan. Baik. Terima kasih kepada hamba Allah yang bertanya. Yang kesimpulannya, jika kita katakan Allah itu di atas arasy Maha Tinggi, berarti Allah memiliki tempat, sementara tempat itu makhluk, berarti Allah berada dalam makhluk arah. Ini yang tadi disampaikan, tidak ada dalil mereka kecuali hanya syubhat-syubhat teori-teori filsafat ahlul kalam. Mereka tinggalkan ayat-ayat yang jelas dan tegas, amin tu man fis sama yakhafuna rabbahum min fawqihim, ya ar-rahman al-sistawa. Ya, ditinggalkan ayat seperti itu. Kemudian bagaimana ya dalam hadis sebutkan tadi, huwa indahu na'am fawqa al-arsy. Ditinggalkan hadis-hadis ayat yang nyata, kemudian mereka mengambil syubhat-syubhat teori-teori ahlul kalam, main logika. Kalau Allah di atas arasy, kena arsy makhluk, berarti Allah bertempat, punya arah, sementara Allah tidak diliputi arah. Kita ingin tanyakan, apa yang maksud tempat di sini? Apa yang maksud arah? Telah kita sampaikan, Kalau yang dimaksud arah, ya, yang ada di alam semesta ini, ya, kita mengetahui ada depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Itu kita pahami. Itu di mana? Ya, alam semesta ini. Tapi kalau tanyakan kepada dia, arah, bila demikian dinisbatkan kepada Allah, antara Allah dengan makhluknya, berapa arah? Hanya ada dua, atas dan bawah. Di bawah seluruhnya adalah makhluk, dan di atas Allah. Karena Allah di luar alam. Arah yang enam tadi itu dalam alam. Nah, Anda berbicara tentang zat di luar alam menggunakan teori dalam alam, kan tidak nyambung, ya, tidak connect, ya, tidak nyambung teorinya. Berbicara tentang zat yang di luar alam digunakan teori arah tempat di dalam alam. Tadi kita katakan jangan gunakan teori manusia, teori alam ini digunakan manusia dalam bicara tentang Allah yang di luar alam ini, yang di atas makhluknya. Maka dalam mengimani dalam tentang Allah hanya ada dua arah, atas dan bawah, ya, atas dan bawah. Yang di atas Allah dan di bawah makhluk. Karena yang paling tinggi arasy, semua di bawah arasy, semua di bawah arasy, tidak di samping arasy. Arasy itu makhluk yang paling tinggi. Semua yang ada di bawah arasy, makhluk selain arasy di bawah arasy, bukan di kanan arasy, bukan di samping kanan, bukan depan arasy, di bawah arasy. Ya. Jadi antara arasy dengan makhluk pun, makhluk sama makhluk itu hanya satu arah juga. Tinggi dan bawah. Karena arasy paling tinggi, enggak ada yang sejajar dengan arasy. Makhluk enggak ada. Semua di bawah arasy. Karena arasy adalah makhluk paling tinggi. Tayyib. Dan Allah di atas arasy. Ya. Jika arasy saja makhluk yang paling tinggi, tidak ada yang sejajar dengan dia, berarti tidak ada kanan dan kiri, depan belakang dibandingkan dengan arasy. Apalagi Allah yang menciptakan arasy dan makhluk ini. Maka logika yang digunakan keliru. Ya. Oleh karena itu arah yang disampaikan itu dalam alam semesta. Kita berbicara tentang zat yang di luar alam ini, maka hanya digunakan dua arah saja, tinggi dan bawah. Tinggi dan yang enam, yang tinggi dan bawah. Fawq wa tahat. Fawq itu Allah dan di bawah Allah seluruh makhluknya. Adapun tempat, apa maksud tempat? Kalau tempat dari bicara tentang tempat yang ada di dunia ini, alam ini, ya jelas itu makhluk. Tapi kalau maksud tempat dalam artian arah, suatu arah, yaitu tinggi, ya secara makna bisa dikatakan tempat. Tapi apakah tempat maksud itu, ya Allah butuh pada tempat? Ya inilah yang tadi kita sampaikan, dari persepsi yang keliru, dari teori yang keliru melahirkan pemahaman dan hasil yang keliru. Tatkala teori yang digunakan tempat makhluk, berarti kalau Allah di atas arsy itu makhluk, berarti bertempat. Berarti serupa dengan makhluk, ya. Ini yang teori-teori yang keliru. Maka hasilnya keliru. Seperti kita sampaikan tadi. Kalau ada tempat, maka dalam istilah itu tempat wujudi. Yang ada yang kita saksikan dan kita lihat, kita pahami di alam semesta. Tapi ada yang tempat al-adami, yang tidak ada, berarti di luar alam ini. Dan itu ya, Allah yang mengetahui. Tentunya kalau itu pun dinamakan tempat secara istilah, ya oke-oke saja. Tapi bukan tempat yang dimaksud seperti tempat makhluk, tapi tempat yang adami, yang pada saya sesuatu yang tidak ada kecuali hanya ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Karena secara mana tinggi arah. Tapi tinggi di mana? Di luar makhluk. Nah, jadi ini yang harus dipahami. Maka itu hanya ya sebagai syubhat yang ya tentunya berseberangan dan bertentangan semua dalil, ya, tidak memahami hakikat dari istilah tadi, kemudian menggunakan teori manusia yang ada di alam ini untuk menghakimi berbicara tentang Allah yang di luar alam ini. Ya, tidak, tentu tidak nyambung. Ya, maka hasilnya kebatilan di atas kebatilan. Kesesatan ya yang berlapis-lapis. Ya. Kesesatan yaitu telah menolak begitu dalil begitu banyak, Al-Qur'an, ayat, kemudian ijma', fitrah dan akal sehat, perkataan sahabat. Kemudian juga secara rinciannya Allah mengatakan laisa kamitsli syai, tidak ada yang serupa. Kenapa begitu Allah menetapkan yang terbayang, yang terbasit dalam benak pikiran, kok yang menyerupai makhluk? Ini pola pikir yang bagaimana ini? Ya, nah, ini yang masalah. Jadi tatkala mereka pertama sekali membaca yang terbasit menyerupai, lalu berusaha untuk keluar dari pemahaman persepsi yang keliru tadi dengan hal yang keliru, berarti ditakwil agar selamat, timbul masalah, diingkari sifat, terus berbuntut kepada pengingkaran. Apa yang terjadi? At-ta'til, pengingkaran, itulah akidah Jahmiyah. Maka Jahmiyah tidak mengakui, tidak mengetahui, tidak ada Rob yang diibadati di langit. Nah, oleh karena itu sebagai ulama dahulu ya tidak ya mampu untuk dan menukil perkataan Jahmiyah, karena mereka kesimpulan dari perkataan mereka tidak ada Rob yang di langit yang diibadati. Na'udzubillah min dzalik. Jadi mari pelajari akidah Ahlussunnah dan mari memohon pada Allah hidayah ya, dan diteguhkan agama kita, akidah kita, keyakinan kita di atas akidah yang benar. Allahumma amin. Demikian, wallahu a'lam. وصلى الله وسلم نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.